بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هل يثاب من أخلص العمل لله ولم يكن صوابا. Apakah akan diberikan ganjaran pahala orang yang mengikhlaskan amalan karena Allah Azza wa Jalla semata, namun amalan tersebut tidaklah benar, yaitu tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa amma qawlu ibni Taymiyyata fi iqtida'i siratil mustaqimi. Adapun ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Iqtida'us Siratul Mustaqim, beliau mengatakan ma yuhlifuhu ba'dun nasi imma mudahatan imma mudahatun linnasara fi miladi Isa alaihi salamu imma mudahatan linnasara fi miladi Isa alaihi salamu wa imma mahabbatan linnabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa ta'ziman lahu. Perkara yang dimunculkan oleh sebagian orang yang dimaksud perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam, bisa jadi itu dalam rangka menyerupai orang-orang Nasara dalam perayaan hari kelahiran Isa alaihi salam, bisa jadi karena kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan dalam rangka mengagungkan beliau. Wallahu qad yuthibuhum ala hadhil mahabbati wal istihadi la ala al bid'i min ittikhadhi maulidin nabiyyi alaihi salatu wassalamu aidan. Dan Allah Azza wa Jalla bisa jadi memberikan ganjaran kepada mereka, yaitu orang-orang yang melakukan perayaan maulid Nabi atas kecintaan ini dan kesungguhan ini, bukan atas kebid'ahan berupa menjadikan hari lahir Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hari raya. Sampai di sini penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala mengatakan ya'ni fayani as-sawaba 'ala al-mahabbati. Yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah ganjaran pahala atas kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yuthibuhum ala mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallama la ala al-amali. Allah Azza wa Jal memberikan ganjaran kepada mereka, yaitu orang-orang yang merayakan maulid Nabi atas kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bukan atas amalannya. Hadza yukhaffifu minal mushkilati. Ini meringankan permasalahan ini. Li'annahum yarawna annahu yuthabu 'alal 'amali. Karena sesungguhnya mereka berpendapat bahwa seseorang yang merayakan maulid Nabi mendapatkan ganjaran pahala atas amalannya tersebut. Al-ana alladzina yanquluna 'an Ibnu Taimiyah yarawna anna Allaha yuthibu 'ala hadzal 'amali. Sekarang ini orang-orang yang menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala atas amalan ini, yaitu maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Limadha, kenapa demikian? Li'annahu nashi'un an mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka, karena amalan tersebut, yaitu perayaan maulid Nabi, muncul dari kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fahuna yusarrihu syekhul islami annallaha la yakbalu hadhal amalal muqtada'a. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwasanya Allah Ta'ala tidak menerima amalan kebid'ahan ini, yaitu perayaan maulid Nabi alaihi salatu wassalam, wa innama qad yuthibuhum 'alal mahabbati. Hanya saja Allah Ta'ala bisa jadi memberikan ganjaran pahala kepada mereka, yaitu orang-orang yang merayakan maulid Nabi atas kecintaan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Lakin, akan tetapi, hatta ala hadhihi al-mahabbati allati ba'athat ala mukhalafati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yusabun 'alayha. Akan tetapi yang benar, bahkan atas kecintaan ini yang mendorong untuk menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala atasnya. Hubbuhum lin Nabi alaihi salatu wassalam umuman fi ghairi hadhihi al-munasabati yanfa'uhum insya'allahu. Kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum dalam selain acara ini, yaitu selain perayaan maulid Nabi alaihi salatu wassalam, akan bermanfaat bagi mereka insya'allah. Lakin hadzal hubbu ghairul mashru'i alladhi dafa'ahum ila mumarasati hadhihi albid'i hadza la yusabuna 'alayhi wa la karamata. Akan tetapi kecintaan yang tidak disyariatkan ini yang mendorong mereka untuk melakukan kebid'ahan ini, yaitu perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Kecintaan ini mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala atasnya dan tidak ada kemuliaan padanya. Wa qad dzakara syekhul islami fi mawdi'in akhara anna ghayata ma fihi annal jahila minhum yu'zaru wa yakhsiru hadzal 'amala fala yuqbalu minhu. Dan sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan di tempat yang lain bahwasanya puncak apa yang ada padanya adalah yaitu pada perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam adalah bahwasanya orang yang bodoh di antara mereka, yaitu yang merayakan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam, diberi uzur dan ia telah menyia-nyiakan amalan ini sehingga amalan ini tidak diterima darinya. Wa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu hatta law kana syekhul islami. Dan setiap orang diambil pendapatnya dan ditolak, yaitu bahkan seandainya orang tersebut adalah syekhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu yuhtajju liqaulihi, karena sesungguhnya pendapat beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditimbang dengan dalil. Apabila sesuai dengan dalil diterima, apabila menyelisihi dalil ditolak. Kullun nasi yuhtajju lahum illa Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Seluruh manusia ditimbang pendapatnya dengan dalil. Apabila sesuai dengan dalil diterima, apabila menyelisihi dalil ditolak, kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Huwa syekhul islami nafsuhu yaqulu bi anna rijala ma yuhtajju bihim innama yuhtajju lahum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sendiri mengatakan bahwasanya orang-orang pendapat mereka tidak bisa dijadikan dalil, hanya saja pendapat mereka ditimbang dengan dalil. Apabila menyelisihi dalil ditolak, apabila sesuai dengan dalil diterima. Farrajulu idza ja'aka bikalamin kullahu aina daliluka. Maka seseorang apabila ia mendatangimu dengan sebuah pendapat, katakan kepadanya, mana dalilmu? Hati burhanaka, datangkan dalilmu. Fa'idha maka na'indahu burhanun fala yu'khadhu biqaulihi. Maka apabila ia tidak memiliki dalil, pendapatnya tidak diambil. Ghafarallahu lahu wa samahahu wa nad'u lahu, semoga Allah mengampuninya, memaafkannya, dan kita mendoakan kebaikan untuknya. Lakin wallahi ma yajuzu, haramun an natba'ahu fil khata'i, akan tetapi demi Allah tidak boleh, haram kita mengikutinya dalam kesalahan tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, war-ridha biqada'illahi was-sabru ala hukmillahi, ridha dengan takdir Allah dan bersabar terhadap ketetapan Allah. Wal imanu bima qala Allahu azza wa jalla, wal imanu bi aqdarillahi kulliha, khairiha wa syarriha, hulwiha wa murriha, dan mengimani segala sesuatu yang Allah azza wa jalla ucapkan, dan mengimani takdir-takdir Allah Ta'ala seluruhnya, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Telah berlalu ya ikhwan pembahasan tentang bolehkah kita mengatakan takdirun syarrun, takdir yang buruk. Tidak mengapa kami ulang kembali pembahasan ini sejenak. Al-Qadar atau At-Takdir di dalam bahasa Arab mengandung dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama adalah perbuatan Allah mentakdirkan. Perbuatan Allah mentakdirkan sesuatu. Apabila makna takdir adalah perbuatan Allah mentakdirkan sesuatu, maka tidak boleh dikatakan takdir yang buruk. Karena perbuatan Allah Azza wa Jalla seluruhnya merupakan kebaikan. Seluruhnya bersumber dari hikmah Allah Azza wa Jalla. Kemungkinan makna yang kedua adalah perkara yang Allah takdirkan. Perkara yang Allah takdirkan. Apabila takdir bermakna perkara yang Allah takdirkan, maka tidak mengapa seseorang mengatakan takdir yang buruk. Karena Allah Azza wa Jalla menakdirkan perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Qala rahimahullahu ta'ala, qad 'alimallahu mal 'ibadu 'amiluna. Sungguh Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh para hamba. Wa ila ma hum sa'iruna, dan Allah Ta'ala mengetahui kemana mereka para hamba menuju. La yakhrujuna min ilmillahi, mereka para hamba tidak keluar dari ilmu Allah. Wala yakunu fil ardina wala fis samawati illa ma 'alimallahu 'azza wa jalla, dan tidak ada di lapisan-lapisan bumi maupun lapisan-lapisan langit melainkan perkara yang Allah 'azza wa jalla ketahui. wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan engkau meyakini bahwasanya segala sesuatu yang menimpa dirimu tidak akan terluput darimu, dan segala sesuatu yang terluput darimu tidak akan menimpamu. Wala khaliqa ma'allahi azza wa jalla, dan tidak ada pencipta bersama dengan Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى تفضلوا وبارك الله فيكم.